بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. Ini masih enggak ada suaranya? Hah? Akhwat? Suaranya enggak ada suaranya? Kenapa? Coba diambil di sini. Atau ngedengerin aja segitu. Kedengeran atau tidak? Oke, bismillah, bismillah. Baik. Insyaallah kita akan melanjutkan Fawaidul Fawaid seri ke 23. Refleksi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Refleksi sifat-sifat Allah Ta'ala. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah Ta'ala berkata dalam kitab Fawaid al-Fawaid, Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah. Di dalamnya yatajalla, Allah tersifati melalui sifat-sifatnya. Di dalam beberapa ayat Allah tersifati bagi hamba-hambanya dalam balutan sifat kehormatan, yaitu al-haibah, kehormatan. Ya. Kemudian al-azamah, keagungan. Dan al-jalal, kemuliaan. Jadi benar-benar tersifati dengan sifat-sifat ketinggian. Al-azim, al-jalil, al-karim, al-aziz. Melalui sifat-sifat itu, kepala hamba akan tunduk. Takhda'ul a'naq, yaitu leher-lehernya akan tunduk. Kalau misalnya kita meresapi sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan sifat kehormatan, keagungan dan kemuliaan, jiwanya akan luluh, lidahnya tidak sanggup berkata-kata, dan semua kesombongannya sirna layaknya garam yang larut di dalam air. Jadi hilang kesombongan manusia jika meresapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan keagungannya. Di antara sifat Allah al-azim misalnya, maha agung, maha besar. Setiap kita bertakbir, setiap kita memulai sholat, kita dahulukan dengan bertakbir. Karena itu layak bagi seorang muslim misalnya, dari awal sholat itu sudah seharusnya dia menundukkan benar-benar. Karena dari awal Allahu Akbar kan, itu menunjukkan sifat keagungan, kemuliaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka kalau misalnya kita sholat, kepala kita lebih tertunduk ya. Jiwa kita luluh terlebih dahulu di awal sholat. Lidah kita pun tidak sanggup berkata-kata kecuali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kesombongan kita ketika kita sholat, sifat ujub, takabur kita itu layaknya langsung hilang. Kenapa? Ketika mendengar atau ketika kita mengatakan Allahu Akbar. Maka apa yang dibanggakan jika kita katakan Allahu Akbar? Selain kita berbangga, kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Ya. Itu sifat-sifat kehormatan, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kalau misalnya kita mendengar azan, azan, meskipun azan tersebut sederhana atau bahkan terkesan kurang bernada baik, tetapi ketika kita meresapi azan itu, kita akan tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Diawali dengan Allahu Akbar dua kali, Allahu Akbar, ya. Kemudian bersyahadat, kembali pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada Rasulnya, kemudian ajakan dan seruan kepada sholat dan juga kepada keberuntungan, dan ditutupi dengan dua keagungan, dua lafal yang mengagungkan Allah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kalau misalnya kita resapi, azan itu sebenarnya sangat cukup untuk meluluhkan kalbu kita, sebenarnya gitu. Coba misalnya kita dengar azan, lain kali kita benar-benar cermati dan fahami azan tersebut. Itu udah peringatan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya ketika syaitan itu mendengarkan azan, mereka terkentut-kentut, lari tunggang-langgang, terutama di masa-masa maghrib, ya, ketika mulai muncul, mereka mulai munculan mendengar azan, wah, mereka langsung lari terbirit-birit. Bahkan di antara lafal ruqyah yang paling terasa bagi syaitan itu adalah lafal azan, dan semakin keras azan tersebut, semakin hancur syaitan itu. Ya. Karena di dalamnya terdapat pengagungan. Ya, di dalamnya terdapat pengagungan. Bahkan kalau misalnya antum pernah meruqyah syaitan, jin dari kalangan syaitan yang tidak mengerti makna dari kalam yang antum katakan, dari ayat-ayat yang antum katakan Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, itu pun bisa hancur syaitan itu. Padahal enggak ngerti. Nah, sekarang manusia dikatakan padanya depannya Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, tidak ada bekas. Maka kadang syaitan manusia itu lebih khatir dibandingkan syaitan dari jenis jin, kata para ulama. Kenapa? Karena syaitan dari jenis jin itu lari dikatakan ayat Allah, tapi kita mendengar ayat Allah, kita seolah tidak mendengar apa-apa. Ya kan? Kaya Allahu la ilaha illahu al-hayy al-qayyum, yang Maha Hidup. Ya. Dan juga al-qayyum, yang segalanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di dalam beberapa ayat lainnya, jadi ini mulai membedah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalamnya sifat-sifatnya, disebutkan sifat-sifatnya. Pertama tadi sifat-sifat yang berkaitan dengan kehormatan, keagungan dan kemuliaan. Sekarang di dalam beberapa ayat Allah lainnya, Allah tersifati di hadapan hamba dalam sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan. Ini ingat, sifat-sifat Allah itu satu sama lain tentu berkaitan. Keindahan sifat Allah pasti berkaitan dengan karena Dia Maha Agung, karena Dia Maha Mulia. Kesempurnaan Allah karena Dia Maha Agung, karena Dia Maha Esa. Jadi semuanya berkaitan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Thayyib, Maha Baik. Ini dalam surat At-Tur dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghikayatkan orang-orang muttaqin yang berada dalam surga, inna kunna qablu dzalika, astaghfirullah, inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami, min qablu nad'u, sebelumnya di dunia kami nad'u, beribadah. Ini nad'u dari kata da'aya, du'u, doa. Beribadah maksudnya dalam tafsirannya, karena doa itu adalah ibadah. Maksudnya seluruh ibadah itu adalah doa sebenarnya. Atau kita sebelumnya sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikatakan innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-bar. Apa arti al-bar? Maha baik, Dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Tidak ada celah dan cacat sedikit pun. Meskipun kadang di anggapan manusia yang hina dan rendah ilmunya itu ada kesalahan. Tapi sebenarnya itu kesalahan ada di manusia itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Barr Ar-Rahim. Maha baik dan maha memberi rahmat pada orang-orang yang bertakwa. Maka kunci juga agar kita nanti dimasukkan ke surga adalah sering-sering berdoa dan beribadah. Itu dalam surat At-Tur. Yang yaitu kesempurnaan seluruh asma Allah Subhanahu wa taala. Keindahan semua sifat Allah dan juga ini masih keindahan dan kesempurnaan. Tadi kesempurnaan asma Allah, keindahan sifat Allah, kemudian keindahan segala perbuatan Allah yang menunjukkan kesempurnaan zat Allah. Jadi keindahan itu jamal, kesempurnaan itu kamal. Ya kan? Nah, kamal dari segi sifat. Kamal dari segi asma. Di sini katakan. Jamal dari segi sifat Allah. Juga jamal dari segi perbuatan-perbuatan Allah yang menunjukkan kamal zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi keindahan sifat-sifat Allah menunjukkan kesempurnaan Allah itu sendiri. Ya. Kecintaan seorang hamba kepada Allah akan menggantikan kekuatan cinta hamba tersebut kepada selain Allah. Kecintaan seorang hamba kepada Allah, kalau benar dia cinta kepada Allah, itu akan menjadi pengganti cinta seorang hamba pada siapapun selain Allah. Nah, sekarang mana yang lebih kita cintai? Allah atau selain Allah? Allah dan Rasulnya atau selain keduanya? Maka kekuatan cinta seseorang semakin kuat kepada Allah, maka dia akan semakin lemah kepada hamba. Jadi dia tidak bergantung kepada hamba. Dia akan selalu merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memfakirkan diri di mata manusia. Makanya dalam sebuah hadis sahih, "May yastaghni 'anil nas yughnihillah." Barang siapa yang dia mengkayakan diri, maksudnya dia tidak meminta-minta kepada manusia, di depan manusia tidak meminta-minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengayakan dia, membuat dia kaya. Itu kaya akan jiwa sehingga orang-orang itu akan mengira dia luar kaya. Ya. Akan mengira dia itu orang kaya. Kenapa? Karena dirinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pencipta dan Maha Pengatur kalbu manusia. Cukuplah suatu kekayaan itu orang-orang mengira diri kita kaya. Itu udah sebuah kekayaan sebenarnya. Ya enggak? Dan cukuplah kehinaan ketika orang-orang mengira kita miskin dan meminta-minta. Beda kan? Tentu beda. Jadi bagaimana agar kita tidak hina di pandangan orang? Kita jangan membutuhkan orang. Jangan merasa sangat butuh pada orang. Tapi kita butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan mengandalkan manusia, makhluk untuk segala perkara. Ya, tapi kita andalkan untuk setiap urusan kita yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian barulah kita berbicara kepada makhluk. Ya. Semakin dalam seseorang hamba mengenal jamal keindahan Allah Subhanahu wa taala dan mengenal kesempurnaan sifat-sifat Allah, masyaallah, maka semakin besar pula kekuatan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dengan ilmu. Makanya adalah ada hadis yang memang hadis ini palsu. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Hadis ini palsu. Tetapi maknanya jika dialihkan kepada benar, ini benar maknanya. Barang siapa yang mengenal maqam dirinya sebagai hamba, maka dia akan mengenal siapa Rabb-nya. Dan ketika dia mengenal Rabb-nya, semakin kenal dia pada Rabb-nya, semakin cinta pada Rabb-nya. Ya enggak? Dan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah mempelajari asma dan sifatnya dengan sebaik-baik pelajaran. Dan juga mentadaburi dan juga merefleksikan, mencerminkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di setiap aspek kehidupan. maka semakin dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, maka dia yakin bahwasanya Allah pasti merahmati banyak orang, semua manusia. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, maka dia yakin bahwasanya Allah pastilah Allah yang memberi rezeki padanya. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Afu, Ghafur, Maha memberi pengampun dan Tawab, penerima taubat, maka dia tidak akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu bahwasanya di antara sifat Allah adalah azabnya begitu pedih, maka dia tahu bahwasanya, dia yakin bahwasanya segala keburukan, kezaliman itu ada balasannya sesuai dengan kezaliman tersebut. Dan di antara nama Allah Al-Hakim, berhikmah, maka pasti dia yakin pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan seorang hamba yang berbuat ihsan. Maka semakin dalam kita mengenal Allah dengan keindahan dan kesempurnaan sifat-sifatnya, maka semakin besar pula kekuatan cinta kepada Allah. Oleh karena itu ilmu tauhid itu kunci untuk semua ibadah dan semua kesejukan hati. Kuncinya itu ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid itu memang awalnya kelihatan simple, tapi kemudian ternyata terbuka bab yang terlalu luas untuk dicapai dalam ilmu tauhid. Kenapa? Karena tidak ada setitik pun di dunia ini kecuali ilmu tauhid itu berkecimpung di dalamnya. Tidak ada setitik pun. Dari semua amalan, dari semua benda yang ada di muka bumi, itu tidak lain kecuali ilmu tauhid itu bisa berkontribusi dalam memahaminya. Ilmu biologi tentang tumbuhan, tentang hewan, tentang botani dan lain-lain, semua itu bisa dikolaborasikan dengan ilmu tauhid. Dan ketika kita mengkolaborasikannya, subhanallah, kita akan menemukan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Oleh karena itu ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua, ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Jadi kita tidak hanya mentadaburi ayat-ayat syar'iyah, kita juga bertafakur. Awalam yatafakkaru, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Itu untuk apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan seiring itu hatinya hanya dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal seperti ini juga kadang relatif. Hari ini kita merasa lebih tinggi imannya karena imannya jituannya tergantung dari ketaatan dan kemaksiatan kita. Dan ketaatan dan kemaksiatan itu pun juga tergantung dari seberapa kita mentadaburi asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tadabur asma wa sifat Allah itu tidak hanya terbatas pada belajar dari kitab, kemudian membaca benar-benar, enggak terbatas pada itu. Di setiap keadaan, kita melihat makhluk apapun, ketika kita mengingat dari makhluk itu, kita mengingat Al-Khaliq, nama itu saja, itu sudah tadabur. Kemudian dari nama Al-Khaliq itu, kemudian kita ingat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya, kemudian kita langsung mengeksplor pikiran kita, berpikir tentang seluruh penciptaan langit dan bumi, langsung kita berpikir Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua, mentakdirkan semua yang ada di langit dan bumi. Maka udah itu pikirannya terlalu luas, jangkauannya luas, sehingga hati kita dipenuhi oleh ingatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada cinta lain yang menghampiri, nah ini kadang-kadang, dan hendak berbagi dengan cintanya kita kepada Allah, niscaya hati dan segala isinya akan menolak dengan sekuat-kuatnya, dengan mudah. Oleh karena itu orang yang mudah berbuat riya itu karena apa? Dia tidak bertadabur, tidak mentadaburi asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ada juga orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan fadilah keutamaan, yaitu apa? Mudahnya dia menghadapi tantangan riya dan sum'ah dan ujub. Karena apa? Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa menjadi kunci untuk tameng untuk semua penyakit, mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang jarang mentadaburi dan jarang mengingat Allah, maka mudah sekali cinta kepada selain Allah itu bersanding di kalbunya, bahkan mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita benar-benar berusaha mengenal Allah dan juga Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian memang mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah SAW. Apa balasannya? Dua hal. Yang jika dua hal itu sudah cukup untuk segalanya. Yuhibbukumullah. Allah mencintai kalian. Udah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka Allahu waliyul ladzina amanu. Kalau Allah mencintai kita, maka Allah akan menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Seperti apa? Bagaimana? Apa yang Allah lakukan kemudian kepada kita? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya, dari kesulitan kepada kelapangan, dari kegundahan kepada kesenangan, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Itu. Nah, maka bagaimana cara Allah, bagaimana agar kita mencintai, agar kita dicintai Allah? Ittabi'uni, ikutilah Rasul sesuai petunjuk Rasul. Bagaimana? Yahbibkumullah. Bahkan kemudian yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullah itu untuk kedepannya, itu masa depan yang indah. Dan masa lalu antum, masa lalu kita, yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Alhamdulillah. Nah, ini kuncinya. Kita cinta atau tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak mungkin mencintai Allah tanpa mencintai Nabi. Pasti, itu pasti dua-duanya dicintai. Dan tidak sekedar lafal, melainkan prakteknya itu berat. Prakteknya itu sangat sangat berat. Berdasarkan penjelasan itu, benarlah ungkapan syair, yuradu minal qalbi nisyanukum wa ta'battiba'u 'alan naqil. Diharapkan hati itu akan melupakanmu, namun tabiatnya enggan beranjak meninggalkanmu. Seseorang yang sudah menjadi tabiat untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, terbiasa, ya, dia tidak akan mau meninggalkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan manusia secara tabiat sendiri, secara tabiat, kita sudah mencintai satu wanita, sulit untuk melepaskannya. Ya. Nah, begitu juga dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih. Dan ketika seseorang mencintai sesuatu itu, pasti dia akan mencari tahu tentang sesuatu itu. Ya. Mencintai lebih dalam, lebih dalam. Itu ketika dia mencintai. Ya. Berusaha mengenal lebih dalam. Begitu juga kalau kita mencintai Allah, maka pasti kita harus berusaha untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dalam, mengetahui kalamullah, tafsirannya dan seterusnya. Itu jika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cinta terhadap Allah tanpa usaha untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, dan sampai akhir, itu tugas sepanjang usia. Tidak ada cinta kepada Rasulullah kecuali kita mengenal hadis-hadis Nabi, sunah-sunah Nabi, mengamalkannya. Itu tugas sepanjang usia. Seterusnya sampai kita mati, selesai tugas kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganjari tugas kita itu. Dan jika sudah demikian, maka rasa cinta kepada Allah itu pun berubah menjadi tabiat. Nah, ini kalau sudah menjadi tabiat itu susah diubah. Dan itu adalah sesuatu yang merupakan karomah, kemuliaan. Cinta kepada Allah menjadi tabiat kemuliaan. Orang sejak muda berada di taman tahfiz Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an terus sampai 30 juz bahkan, itu akan sulit ketika tuanya dia dijauhkan dari Al-Qur'an, susah. Nah, begitu juga misalnya kita dalam masa-masa muda belajar Al-Qur'an, tafsirnya, dan sering-sering memaknai kalam Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu kalau istiqomah terus walaupun pekanan, ya, tapi usahakan tiap hari istiqomah terus, itu jadikan itu insyaallah akan menjadi tabiat. Dan sesuatu yang tadinya bukanlah pekerjaan kita, untuk menjadikannya tabiat itu susah. Ya. Sebagian dari kita misalnya sebelumnya itu enggak mengenal pengajian. Sulit, atau kalaupun mengenal pengajian itu pun bulanan atau tahunan bahkan. Kemudian kita mulai benar-benar berusaha menjadikan pengkajian terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjadi tabiat kita setiap hari, adat kita setiap hari, terus setiap hari. Jadikan setiap hari tanpa putus sehari pun, sehingga sampai kita merasa satu hari kita tidak membaca kalamullah dan tafsirnya itu serasa hidup itu kurang. Itu sampai jadikan seperti itu, sampai terus seperti itu, terus seperti itu. Tambah lagi sampai akhirnya dia benar-benar kalam Allah Subhanahu wa taala benar-benar terpatri di sini, walaupun mungkin dia tidak hafal banyak. Tetapi kalbunya sudah terkait benar-benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya hafalan itu relatif. Kadang orang lebih bisa menghafal dibandingkan memahami. Dan ada orang lebih bisa memahami dibandingkan menghafal. Dan betapa agungnya kenikmatan jika seseorang diagungkan dengan mudah memahami dan mudah menghafal. Dan orang pikir semua dari kita itu, dua hal itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan disia-siakan. Jadikan dua hal ini menjadi tabiat. Ketika misalnya usia kita sudah beranjak 5 tahun lagi, sudah menjadi tabiat itu, antum syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan merasa ujub dengan itu, karena Allah telah memuliakan kita semua, alhamdulillah. Perlahan-lahan kita merasakan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan mengenal kalam Allah Subhanahu wa taala. Mulai perlahan-lahan mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian merenunginya, bertafakur dengannya. Dan kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala sering-sering dan bersyukur padanya. Di dalam ayat lainnya lagi Allah Subhanahu wa taala tersifati bagi hamba-hambanya dalam sifat kasih, kebajikan, kelembutan dan kebaikan. Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih. Kebaikan atau kebajikan Al-Muhsin. Kelembutan Al-Latif. Kebaikan At-Tayyib Al-Bar. Dengan meyakini sifat-sifat ini, sifat mengasihi, memberi, Al-Mu'ti Al-Mun'im, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, kebajikan Al-Muhsin, Allah Subhanahu wa taala berbuat ihsan pada hamba-hambanya. Kelembutan Al-Latif dan kebaikan At-Tayyib Al-Bar. Kalau kita meyakini itu semua, akan bangkitlah harapan kita. Harapan kita apa sekarang? Apa yang antum harapkan sekarang dari kebaikan di masa depan? Apapun itu, sekarang terbayang di antum harapan itu. Kemudian sandingkan dengan salah satu saja dari asma Allah. Pilih aja. Al-Latif boleh. Al-Bar, Al-Muhsin, Al-Mu'ti. Kemudian Al-Mun'im. Dan lain-lain. Yang mengandung di dalamnya sifat kasih, kebaikan. Kemudian kelembutan, kebaikan. Antum sandingkan. Antum akan merasa percaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa antum. Ya. Misalnya antum berharap, "Ya Allah, minimal pada tahun ini jadikan hamba yang belum menghafal Al-Qur'an ini hafal juz 30," misalnya, juz 30. Kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rahman, Ya Rahim." Dan tidak sekadar menyebut, tapi benar-benar merefleksikan itu sebagai atau dalam berdoa. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Merahmati, atau Ya At-Tayyib, Ya Al-Mu'ti, Ya Ar-Razzaq, berikanlah hamba rizki, misalnya ilmu atau tahfidz atau menghafal Al-Qur'an juz 30 saja misalnya, tahun ini 2015 atau 1436 Hijriah. Dengan meyakini itu dan tentu setelahnya berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memudahkan jalannya, pasti itu. Dengan syarat dia meyakini akan asma itu, nama-nama itu, dan juga dia berusaha. Karena itu akan membangkitkan harapan. Itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang agung. Terbentanglah impiannya. Apa impian kita sekarang? Apapun itu impian, baik duniawi selama tidak haram ataupun ukhrawi lebih-lebih. Maka ketika kita mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Bar, yang Maha Baik. Percayalah Allah Subhanahu wa taala Maha Baik. Tidak akan menzalimi kita kecuali kita yang telah berbuat zalim. Ya. Dan bertambahlah keinginannya kepada Allah. Dengan itu semua, ia berjalan menuju Rabb-nya dengan penuh harapan. Jadi tidak putus asa. Jangan pernah putus asa. Di antara azab atau di antara kemaksiatan terbesar, putus asa dari rahmat Allah. Itu berarti apa? Suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan suudzon. Di antara Nama Allah itu Al-Tayyib, Maha Baik, dan Al-Muhsin, Maha Berbuat Baik. Jangan pernah suzon terhadap Allah dengan takdirnya, jangan. Setiap kali harapan itu menguat, hamba tersebut semakin giat dalam beramal soleh. Nah, amal soleh itu banyak. Sholat lima waktu, sholat sunnah misalnya. Kadang kita futur memang. Itu mungkin kenapa kita futur? Karena harapan kita kepada Allah mengurang. Kenapa? Karena kita kurang tadabur. Gitu. Ada orang futur misalnya mencari ilmu, amal soleh, masya Allah. Di antara amal-amal soleh terbaik mencari ilmu. Bahkan bisa jadi mencari ilmu itulah amalan soleh terbaik sebelum segala amalan soleh yang terbaik. Mencari ilmu dulu. Amal soleh terbaik jadilah jihad. Tapi jihad tanpa ilmu tidak mungkin. Nah, amal soleh itu pun adalah jihad. Atau mencari ilmu itu pun adalah jihad. Maka jika antum memiliki harapan menuntut ilmu, semakin kuat harapan antum, itu antum akan semakin giat menuntut ilmu. Sekarang refleksikan diri kita dalam menuntut ilmu, seberapa derajat kekuatan kita dalam menuntut ilmu. Ilmu syariah maksud. Nah, kalau ternyata akhir-akhir ini kita semakin lemah, bukan karena uzur, tapi karena semakin lemah, itu berarti harapan kita memang kepada Allah itu yang lemah. Maka dilemahkanlah kita. Tetapi kalau misalnya semakin hari alhamdulillah semakin giat, itu berarti karena harapan kita kepada Allah semakin giat. Kecuali kalau misalnya kita mencari ilmu karena riya, atau karena ingin dianggap, atau karena begini karena begitu, itu mungkin giat, tapi giatnya bukan karena Allah. Itu berarti apa? Itu makrullah. Hati-hati yang seperti itu. Apa giatnya kita karena apa nih? Ada orang giatnya karena ini adalah event organisasi dia. Ada orang giatnya karena ini akan dapat duit banyak. Ada orang mencari ilmu karena giatnya karena gini. Karena hal-hal lain. Ini harapannya berarti bukan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama saja dengan syirik sebenarnya. Syirik kecil. Untuk sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, padahal ilmu yang dimaksud adalah ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah. Ilmu yang seharusnya kita tuh mencari wajah Allah darinya. Bukan mencari hal-hal lain. Oke lah, hal-hal lain didapat alhamdulillah. Tapi jangan itu yang prioritasnya. Ya. Itu ibarat. Jadi setiap kali harapan itu menguat, hamba tersebut makin giat beramal soleh dengan ikhlas. Itu seperti seseorang yang sedang menanam benih. Semakin besar harapannya untuk bisa menuai panen, tentu ia akan menaburkan benih-benih ke seluruh tanah garapannya. Dia tahu benih-benih itu berkualitas. Dan dia tahu tanahnya ini sangat berpotensi. Semakin besar harapannya, semakin semangat dia menanam benih-benih itu dimanapun, di tempat yang disediakan. Namun, jika harapan dia untuk panen itu lemah, entah karena akan datang badai, entah dia tahu ada ramalan akan datang hujan, itu apa? Niscaya ikan menaburkan sedikit saja, kurang berikhlas. Itu ibarat seperti itu. Dan amalan itu adalah ladang. Mencari ilmu itu ladang terbesar. Sup antum mencari ilmu, ilmu syar'i itu ladang antum terbesar sebenarnya. Lebih besar daripada ladang antum di ilmu dunia apapun yang antum geluti sekarang. Ilmu syar'i itu ladang antum kelak di akhirat yang paling besar. Kenapa? Antum belajar sekarang, menghafal sekarang, antum bisa menjadikan bercocok tanam besok. Langsung atau bahkan nanti. Kok bisa? Antum tadi menghafalkan wa idz tasqa Musa dan seterusnya, ya kan? Satu ayat aja. Antum hafalkan sekarang. Ladang antum itu ada setelah antum menghafalkan. Bahkan ketika antum menghafal, itulah ladang antum sudah. Sudah banyak yang panen. Ya enggak? Antum mengatakan, antum menghafal Al-Qur'an sekarang misalnya, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Antum membaca itu pun sudah merupakan ladang amalan antum. Itulah berkahnya ilmu syar'i. Sedangkan antum misalnya membaca kitab biologi berkali-kali, setiap huruf tidak diganjari pahala, enggak dihitung pahala. Tapi antum Al-Qur'an membacanya antum dihitung pahala. Syuf. Antum dalam belajarnya aja itu sudah ladang besar. Gimana kalau misalnya nanti antum menghafalkan, mengamalkan, mendakwahkan, itu enggak perlu antum bertitel LC atau ustaz. Enggak harus. Enggak harus. Tetapi ingat, ini amanat besar kemudian. Antum dakwahkan, itulah dengan antum. Jauh lebih besar daripada, meskipun antum titelnya banyak untuk kualifikasi yang berbeda atau bidang yang berbeda dalam ilmu dunia. Oleh karena itu antum bersyukur dengan kajian-kajian. Harus bersyukur. Nah, setelah itu antum hafalkan, antum sampaikan, itulah ladang antum kelak. Namun jika harapannya untuk panen lemah, niscaya akan menaburkannya sedikit saja. Sekarang apa yang antum lihat di masa depan? Apakah dengan ilmu ini antum tidak punya potensi untuk berladang pahala? Enggak. Potensi kita semua besar untuk berladang pahala dengan ilmu syar'i yang kita punya sekarang. Besar potensi kita. Musuh-musuh kita sedang membangun banyak hal supaya menghancurkan kita. Dan cara untuk menangkal bahkan menyerang barik mereka itu cuma dengan ilmu dan persatuan di atas ilmu. Udah gak ada lagi. Udah, dengan ilmu. Maka orang-orang yang sekarang malas-malasan di majelis ilmu itu tidak dapat bagian kelak dalam ladang pahalanya. Ya. Kecuali dia mempunyai harta, kemudian dia infakkan banyak hartanya, itu bisa. Tapi orang yang mempunyai ilmu kemudian kelak berjuang dengan ilmu itu, dialah yang kelak akan mendapat nasib dan bagian yang besar insyaallah taala. Ingat, musuh-musuh kita sekarang sedang mempersiapkan diri. Kalau kita tidak bersiap berleha-leha dan kita meremehkan yang namanya hafalan, kita meremehkan ilmu, maka siap-siap nanti menyesal masing-masing. Oh, ternyata yang dikatakan adalah benar. Ternyata yang salah adalah saya. Dan usia sudah terlanjur tua, misalnya, itu sudah sulit untuk menghafal, sudah sulit untuk berbekal, sehingga hanya menjadi penonton sajalah, sambil beristighfar atas kesalahan di masa lalu yang meremehkan. Maka sekarang kita masih usia, masih alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dua kenikmatan, memahami dengan baik dan menghafal dengan baik. Maka jangan sia-siakan kedua kenikmatan itu. Karena kedua kenikmatan itu kelak akan dicabut ketika usia kita sudah di 40 ke atas dicabut, dan kita akan baru menyesal ketika itu. Nah, sekarang jangan sampai kita membangun dari sekarang penyesalan, tapi membangun dari sekarang harapan. Orang yang menyesal itu adalah orang yang tidak membangun harapan. Tapi orang yang membangun harapan dan berusaha dengan perjuangan, kelak dia tidak punya penyesalan insyaallah. Insyaallah. Apabila Allah tanpa melalui, atau apabila Allah Subhanahu wa taala tersifati melalui firman Allah Subhanahu wa taala dengan sifat adil dan dendamnya atau intiqam, atau dengan sifat ghadab, marah, murka, atau sifat sakhat, benci, dan pembalasannya uqubah, maka terkekanglah nafsu amarah hamba tadi, melemahkan syahwat dan emosinya. Maksudnya syahwat di sini gejolak emosinya. Hilanglah senda gurau dan sikap main-main serta keinginannya untuk berbuat sesuatu yang diharamkan. Sifat adil. Kalau kama tadinu tudan. Ya. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu buruk kepada orang, kelak kita akan dibuat sepertinya. Kemudian sifat intiqam, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas keburukan orang sesuai dengan yang dilakukan. Kemudian sifat ghadab, murka, marah. Kemudian sifat benci. Seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridhol walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu pada keridha orang tuanya. Maksudnya adalah perbuatan baik seseorang kepada orang tuanya itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha selama dia muslim. Dan kebencian orang tua terhadap anaknya, selama kebencian itu adalah kebencian yang dalam koridor syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala membencinya. Nah, ini kita juga patut memperhatikan tentang orang tua kita. Ya. Ridha mereka wajib untuk kita cari. Dan kebencian atau kemarahan mereka secara syar'i wajib untuk kita jauhi, dalam artian jangan sampai kita memancing sukut mereka. Dan diantara yang membuat ilmu antum insyaallah diberkahi adalah antum mencari keridhaan Allah melalui keridhaan orang tua. Dan meminta doa kepada mereka agar ilmu antum diberkahi, ilmu kita diberkahi. Dan amalan kita diberkahi. Dan sering-seringlah menafkahkan orang tua ketika kita dalam kondisi lapang. Maka tidak ada makhluk yang lebih layak untuk kita nafkahi ketika kita sudah lapang selain kedua orang tua. Karena kita mengingat bahwasanya dahulu di masa kita tidak punya apa-apa, di masa kita tidak tahu apa-apa, sesungguhnya mereka lah yang telah memberikan kita segalanya yang mereka punya, yang mereka mampu. Dan mereka lah yang telah membimbing kita. Sehingga sebelum kita menjadi orang-orang yang membawa keranda orang tua kita, berbaktilah kepada mereka dan mintalah restu mereka, doa mereka kepada kita. Sebelum kita mengucapkan salam perpisahan terakhir kepada orang tua kita, sering-seringlah kita bersapa kepada orang tua kita, salam, assalamualaikum. Keselamatan atas orang tua kita. Karena kita tidak tahu kapan mereka berakhir hidupnya. Dan juga mungkin kita yang lebih dulu. Ingatlah bahwasanya kita dahulu tidak memiliki apa-apa selain mereka berdua. Ingatlah bahwasanya ridho Allah itu juga karena ridho orang tua kepada kita dalam koridor syar'i. Kita bertabaruk dengan ridhonya orang tua kita, baik dalam amalan kita, baik dalam ilmu kita, dalam keluarga kita, anak atau istri kita. Sesungguhnya apa yang kita perlakukan kepada orang tua itu akan tercermin di perlakuan anak-anak kita kepada kita kelak. Oleh karena itu, jika memang pernah kita berbuat dosa dan salah besar kepada salah satu atau kedua dari mereka, hendaknya kita bertaubat dari sekarang, meminta maaf dan tidak memutus tali silaturahim. Karena jika kita tidak bertaubat, maka kembali kita ingat kama tadi nutudan, al jazau min jinsil amal. Anak-anak kita bisa berbuat yang serupa atau lebih buruk dari itu semua. Dan kita lihat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil dan juga intiqam dan juga marah, murka, benci dan juga pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inginkah kita kemudian kelak anak-anak kita menjadi qurratu ayun? Maka jadilah kita sebagai qurratu ayun bagi orang tua kita. Tentu tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya menjadi tukang maksiat. Sehingga mengapa kita menjadi tukang maksiat? Nafkahkanlah orang-orang tua kita. Siapa tahu mereka di detik-detik ini adalah orang yang sangat membutuhkan. Dan kita di detik-detik ini adalah orang yang diberi keluasan. Sementara kita ingat, kita selalu mengeluhkan banyak hal ketika kita masih kecil kepada orang tua, sementara orang tua tidak pernah mengeluhkan apa-apa kepada kita. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Mereka tidak mengeluhkan apa-apa kepada kita, dan kita tidak tahu kondisi mereka seperti apa sebenarnya. Ya mungkin mereka sekarang sedang menangis, mungkin merindukan kita. Atau mereka masih terombang-ambing dalam harapan agar kita menjadi orang-orang yang baik. Dan mereka selalu mengharapkan agar generasi berikutnya bukanlah anak-anak yang biasa, tetapi anak-anak yang selalu mendoakan, mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu doakan selalu. Jika teringat orang tua, doakan ampunan Allah pada mereka berdua. Sebagaimana mereka telah mentarbiah kita, mentarbiah meskipun mungkin orang tua kita banyak kesalahan, banyak pelanggaran syar'i, tetapi sesungguhnya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu ending dan akhiran dari hidup seseorang. Oleh karena itu selalu kita doakan kepada Allah, doakan kepada Allah tentang orang tua kita. Jika Allah Subhanahu wa taala tampak di dalam firman-Nya dengan sifat sebagai pemberi perintah dan larangan, janji dan wasiat, yang mengutus para rasul, yang menurunkan kitab-kitab suci dan menetapkan syariat, maka timbullah kekuatan dalam diri hamba tersebut untuk melaksanakan perintah-Nya. Dan kita diperintahkan untuk berbakti pada kedua orang tua. Dan kita diperintahkan juga untuk mendakwahkan perintah Allah dan saling mengingatkan antar sesama, selalu mengingat-ingat perintah itu, membenarkan kabar berita darinya, serta melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Apabila Allah Subhanahu wa taala tersifati di dalam firman-Nya dengan sifat Maha mendengar dan Maha melihat, muncullah rasa malu yang sangat besar pada diri hamba itu. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ia malu jika Allah melihatnya dalam keadaan yang dibencinya. Atau ia malu jika Allah Subhanahu wa taala mendengar darinya sesuatu yang dibenci oleh Allah. Atau menyembunyikan dalam hatinya sesuatu yang membuat Rabb-nya murka kepadanya. Dengan rasa malu itu, hamba tersebut selalu mengukur semua perbuatan, pembicaraan dan isi hatinya dengan barometer syariat, dan tidak membiarkan perbuatannya mengalir bebas begitu saja menuruti kehendak naluri dan nafsunya. Jika Allah Subhanahu wa taala tersifati melalui firman-Nya dengan sifat Maha mencukupi para hamba-Nya, Al-Kafi, Maha mengurusi mereka, Al-Mudabbir, membagi-bagi rizki mereka, Ar-Razzaq, mencegah musibah dari mereka, membela para kekasih-Nya, melindungi mereka, serta menyertai mereka secara khusus, maka akan timbul pada diri hamba tersebut kekuatan untuk bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian kita insyaallah, wa dan wallahu alam, kelak berat. Ujian-ujian para dai, dan itu termasuk antum. Antum adalah dai dan antum harus menjadi dai. Jika bukan antum, jika pun kita, siapakah yang akan menjadi dai? Apakah orang-orang yang tidak pernah ikut pengajian yang akan menjadi dai? Kita semua adalah duat dalam skala masing-masing, kemampuan, kapasitas masing-masing. Kita semua ada duat, dan setiap duat, setiap dai itu pasti ada rintangannya, besar ataupun kecil. Baik rintangan dari dalam diri sendiri seperti riya, atau rintangan dari luar seperti serangan syaitan atau permusuhan, pengusiran, pencacian, ghibah, namimah dan seterusnya. Ya, tapi wajib kita maknai dan resapi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mencukupi para hamba-Nya. Ingatlah bahwasanya jika seseorang berdakwah di jalan Allah dengan benar-benar, maka ingat gerbang kefakiran itu akan terbuka bagi dirinya. Ia akan diuji kefakiran bagi dirinya. Tetapi dia tidak boleh bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan itulah ujian bagi dirinya untuk menambah pahala bagi dirinya. Dan dia wajib yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan mematikan dirinya kecuali telah habis rizkinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Kafi, Maha mencukupi. Jika seseorang mencari ilmu benar-benar dan konsentrasi dalamnya, kabar gembira baginya adalah terbuka pintu kefakiran dan kemiskinan baginya. Itu kabar gembira baginya. Kenapa kabar gembira? Karena jika seseorang mencari ilmu dengan kelapangan yang sangat besar, maka kelapangan itu akan memalingkan dia dari ilmu. Justru itu merupakan bentuk lutf dan juga kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wajib kita mengimani Allah Subhanahu wa taala al-kafi. Jika seseorang da'i, kemudian misalnya dia dianggap orang yang tidak berkecukupan, ya, tidak mapan, maka itu wajar. Tapi teruslah kita mengimani Allah Subhanahu wa taala al-kafi. Rizki Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Di antara rizki Allah yang kita lupakan, kita lihat nasi yang kita dapatkan tadi pagi itu berasal dari mana? Dari kota apa kita enggak tahu. Bisa jadi jauh dari Jawa Tengah sana. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala merizkikan dan sudah mengatur rizkinya, maka sampai ke mulut kita. Bagaimana? Jadi tidak perlu kita betul-betul kita mempermasalahkan tentang rizki sampai kita kefikiran, sampai kita bersuzon pada Allah. Ketika seseorang bertakwa, Allah pasti akan memberinya rizki min haitsu la yahtasib, dari sisi yang dia tidak sangka-sangka. Itu pasti. Janji Allah itu pasti. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang soleh. Kita meninggalkan sesuatu demi Allah, kita melakukan sesuatu demi Allah, itu pasti ada ganjarannya, ada rizkinya, itu pasti. Allah mencukupi kita semua. Dan Dia adalah Al-Mudabbir, mengurusi kita. Dialah Ar-Razzaq, membagi-bagi rizki. Dialah Al-Mani', mencegah musibah dari kita, dari mereka, dari orang-orang yang hendak memberikan keburukan bagi kita. Dialah Al-Wali, membela para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sendirian menghadapi ujian, yaitu berupa goncangan dari orang-orang, tuduhan, fitnah, ghibah, namimah, kita ingat sesungguhnya ada Allah Subhanahu wa taala. Wali kita adalah Allah. Wali kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menceritakan kepada orang-orang tentang kisah keburukan yang terjadi menimpa kita dari musuh-musuh kita, ingat siapa wali kita, Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang melindungi kita, menyertai kita secara khusus, insyaallah taala. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya, ridho kepada Allah atas segala yang ditetapkan bagi dirinya. Ridho itu di atas sabar, kita ingat sabar, ridho di atasnya syukur. Bahkan kalau sampai kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala dan kebaikan bagi kita. Tawakal sendiri menunjukkan, ya, orang bertawakal itu menunjukkan pengetahuan dirinya bahwa Allah Maha mencukupi. Ya, tawakal. Orang yang bertawakal itulah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk tawakal juga ketika misalnya, ini untuk laki-laki khususnya, di antara antum misalnya berhasrat dan sudah waktunya misalnya untuk menikah, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan gantungkan kepada manusia. Jangan gantungkan kepada manusia, melainkan tawakal dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan membuka pintu-pintu rahmat dan rezekinya, insyaallah taala. Kalau misalnya sekarang tidak ada modal sama sekali misalnya, tawakal kepada Allah dan bertawassul dengan amalan soleh atau asma dan sifatnya, terutama Ar-Razzaq, Al-Qadir, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, dan seluruh asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha agung. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki siapapun dari orang-orang yang berusaha bertakwa dan bertawakal. Tapi tentu tawakal mewariskan perasaan untuk berusaha. Tidak ada itu tawakal di diam aja. Itu bohong, dusta itu. Dusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus berusaha semampunya. Jika dia sudah berusaha semampunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia sebaik-baiknya. Nah itu. Cukup itu kata kuncinya insyaallah. Jadi tidak ada urusan galau berhari-hari kemudian merasa tidak akan mampu untuk menikah misalnya. Padahal sudah waktunya misalnya. Tapi bertawakallah. Jika memang sudah waktunya, bismillah. Jika ternyata tidak diridhoi oleh manusia, ya sudah. Serahkan kepada Allah. Pasti ini takdir Allah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan yang jauh lebih baik darinya dan jauh lebih baik darinya. Itu pasti. Maka gantungkan harapan kita kepada Allah karena kita mengimani, tahu, memahami dan sangat meyakini Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Maha mengetahui apa yang bermaslahat buat kita. Ya. Al-Khabir juga Maha mengetahui seperti apa kita harus menjadi. Juga Ar-Razzaq, Al-Mudabbir, semua Allah yang mengatur. Tawakal itu sendiri menunjukkan pengetahuan hamba bahwa Allah Maha mencukupi. Pilihan Allah untuknya adalah yang terbaik. Yakini itu. Keyakinannya kepadanya serta keridhaannya terhadap apa-apa yang Allah perbuat dan tetapkan untuk dirinya. Itu yang terbaik. Jadi jangan pernah sedikit pun kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Bersuudzon kepada astagfirullah. Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menyukai makhluknya, menambah ketaatan kita kepadanya, apakah ini cinta yang sebenarnya atau bagaimana? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak, tergantung. Tergantung. Kita misalnya mencintai atau menyukai seseorang dan orang itu memang memotivasi kita untuk beribadah, namun timbal baliknya kita beribadah lillahi ta'ala bukan untuk orang itu, maka itu baik. Tetapi kalau misalnya kita menyukai orang walaupun dia memotivasi kita untuk beribadah, tapi kita beribadah ternyata karena untuk dilihatnya atau karena takut padanya, ya kayak gini, bukan hal yang baik gitu ya. Kadang-kadang seseorang mencintai orang lainnya, saudaranya, tidak diketahui orang tersebut. Seperti Anda mencintai Antum misalnya karena Anda melihat kegigihan Antum dalam mencari ilmu. Anda pun terinspirasi dari Antum. Maka inilah bentuk cinta yang baik. Walaupun orang yang dicintai itu tidak tahu bahwa saya dia dicintai. Ya, ini adalah cinta yang baik. Jadi yang namanya cinta-cintaan itu gak harus saling mengetahui. Dan gak harus saling memiliki, kata mereka. Ya. Tapi bagaimana efeknya kemudian ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala semakin maksimal. Itu jawabannya. Wallahu taala a'lam. Antum paragraf terakhir antum baca sendiri di rumah masing-masing. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Barakallahu fiikum atas dan juga jazakumullahu khairan atas kedatangan antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu kita semua. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.